السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، telah kita jelaskan pada sesi yang pertama tentang keyakinan kaum Rafidah terhadap orang-orang yang menyelisihi pemikiran mereka, lebih terkhusus Ahlus Sunnah. Mereka menganggap bahwa Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang kafir. Mereka adalah najis. Bahkan mereka dianggap sebagai anak-anak yang lahir dari perzinaan, wal'iyadzu billah. Dianggap sebagai anak-anak zina. La ilaha illallah. Sehingga dibangun di atas keyakinan mereka ini pun, maka mereka pun menghalalkan darah Ahlus Sunnah jika memungkinkan untuk membunuh mereka. Bagi mereka itu adalah merupakan keutamaan, sebuah kemuliaan. Membunuh jiwa Ahlus Sunnah dan menganggap harta-harta Ahlus Sunnah yang dirampas oleh mereka statusnya seperti ghanimah, harta rampasan perang. Sehingga Al-Khumaini la'natullahi alaih menganjurkan untuk mengambil harta tersebut dan mengirimkan kepadanya khumus, seperlima dari harta Ahlus Sunnah. Dari sini menerangkan kepada kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa apa yang terjadi di dalam sejarah berdarah kaum Syiah Rafidah itu dibangun di atas sebuah keyakinan, aqidah. Keyakinan mereka adalah menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta mereka jika memungkinkan bagi mereka untuk membunuh kaum muslimin, maka itulah yang mereka lakukan. Dan ini kemudian dibuktikan dalam sejarah. Hampir setiap terjadi fitnah, maka di sana kita melihat andil kaum Syiah Rafidah ada di antara mereka. Dari pembunuhan tokoh-tokoh Islam, dimulai dari ketika pintu fitnah itu terbuka, yang ditandai dengan meninggalnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwa suatu ketika kami sedang duduk bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Umar bin Al-Khattab bertanya kepada mereka, "Ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang menghafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah fitnah? Maka Hudzaifah mengatakan, "Saya." Lalu kemudian Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jalihi tukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqah wal-amr wan-nahy. Fitnah seseorang di tengah-tengah keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya, maka itu dihapuskan dengan salat, berpuasa, bersedekah, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Laisa hadha urid." Bukan fitnah ini yang aku maksudkan. "Walakinil fitnatu allati tamuju kama yamujul bahr." Namun yang aku maksudkan adalah fitnah yang bergejolak, yang memiliki gelombang yang dahsyat seperti gelombang yang ada di lautan. Yani fitnah yang besar yang menimpa umat ini, yang menimpa kaum muslimin. Lalu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Laisa 'alaika minha ba'sun ya amiral mu'minin. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa." Tidak mengapa bagimu berkaitan dengan fitnah itu wahai amirul mu'minin. Sesungguhnya antara engkau dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Ada pintu yang tertutup. Lalu kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Ayuksar am yuftah?" Apakah pintu itu dihancurkan? Kalau dihancurkan tidak bisa diperbaiki kembali. Apakah pintu itu dihancurkan atau dibuka? Dibuka secara normal yang memungkinkan untuk ditutup kembali. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, "Yuksar." Pintu itu akan dihancurkan. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idzan la yughlaqu abadan." Jika pintu itu dihancurkan berarti pintu fitnah tersebut tidak akan bisa ditutup selamanya. Lalu kemudian mereka yang mendengarkan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan hadis ini bertanya kepada Hudzaifah. Mereka mengatakan, "Akana Umar ya'lamu al-bab?" Apakah Umar bin Al-Khattab mengetahui yang dimaksud pintu itu? Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, "Na'am." Iya, beliau mengetahui yang dimaksud dari pintu tersebut. "Kama anna dunal ghadi al-laila." Sebagaimana sebelum esok malam hari. Artinya beliau benar-benar mengetahui. Sebagaimana beliau bisa membedakan mana besok, mana malam hari. Bisa dibedakan. "Inni haddathtuhu bihadithin laysa bil aghaliq." Sesungguhnya aku memberitakan kepada beliau hadis yang tidak ada ketersamaran padanya. Ya, ini hadis yang jelas, hadis yang transparan, wadih. Lalu kemudian kata mereka yang hadir di majelis tersebut, kami segan untuk bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu taala tentang apa yang dimaksud pintu tersebut. Maka kami pun memerintahkan kepada Masruq, meminta kepada beliau untuk bertanya kepada Umar, bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu an. Maka Masruq bertanya kepada Hudzaifah, dan Hudzaifah menjawab, al-babu Umar, yang dimaksud pintu itu adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Yani berita tentang meninggalnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu akan menyebabkan pintu fitnah itu terbuka, yang akan menyebabkan timbulnya fitnah yang dahsyat yang menimpa kaum mukminin. Ini awal fitnah yang terjadi, yaitu pada saat meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Nah, di sini timbul pertanyaan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, apakah beliau meninggal secara normal, baik-baik saja, disebabkan karena penyakit, lalu kemudian beliau mati radhiyallahu anhu, ataukah beliau meninggal seperti halnya pintu yang dihancurkan? Dan seperti itulah yang diberitakan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pintu tersebut adalah Umar bin Khattab. Yang ini merupakan berita tentang terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Dia adalah seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Fairuz An-Nahawandi. Orang ini orang berkebangsaan Persia, orang Persia, Majusi. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa sepakat ahli sejarah dari kaum muslimin, bukan dari kalangan Syiah. Adapun Syiah, mereka dikenal sebagai orang-orang yang telah memutarbalikkan sejarah dengan kedustaan-kedustaan riwayat. Akan tetapi ahli sejarah dari kaum muslimin sepakat Abu Lu'lu'ah Al-Majusi adalah seorang Majusi yang berkeyakinan Majusi, min ubadin jiran, penyembah api. Ini Abu Lu'lu'ah, dialah yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an ketika beliau baru saja akan menegakkan salatul fajr. Maka orang ini masuk dan membunuh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan bahwa beliau terbunuh dengan 3 tusukan, sempat bertahan selama 3 malam, lalu kemudian beliau meninggal radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu apa keterkaitan peristiwa terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu yang dibunuh oleh seorang Majusi dengan kelompok Syiah? Apa kaitannya? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Abu Lu'lu Al-Majusi itu punya kuburan yang disangka oleh orang-orang Syiah bahwa mereka menguburkannya di Iran, di daerah Kashan. Kuburan ini dimuliakan oleh mereka, diagungkan oleh mereka. sebelum masuk ke kuburan Abu Lu'lu'ah ini, itu di depan pintu gerbang. Pintu gerbang yang besar. Jadi seperti halnya, seperti museum, seorang masuk ke dalam, mereka berziarah ke kuburan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, mendoakan kebaikan kepadanya. Bahkan mereka menjulukinya dengan sebutan Baba Syuja'uddin. Baba, yakni orang besar, orang mulia. Syuja'uddin, pemberani di dalam agama. Padahal dialah yang membunuh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Mereka menyebutnya Al-Azim, Al-Jalil. Orang yang mulia, orang yang agung. Bahkan doa mereka kepada Abu Lu'lu'ah dengan doa radhiyallahu anhu rahimahullah, dianggap sebagai muslim sejati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba seorang berfikir, seorang yang membunuh Amirul Mukminin Al-Khalifatul Tsani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang dimuliakan oleh kaum muslimin, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq dari kalangan umat ini, di mana kaum muslimin mereka sepakat di atas keyakinan ini, memuliakan Abu Bakar Siddiq, memuliakan Umar bin Al-Khattab. Lalu kemudian mereka bahkan menyanjung dan memuliakan orang yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apakah memungkinkan untuk didekatkan antara Sunnah dan Syiah, melakukan takrib seperti yang dianggap oleh sebagian mereka, ingin mendekatkan antara Sunnah dan Syiah, pemahaman Sunnah dan pemahaman Syiah? Sementara mereka menyanjung musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyanjung memuliakan seorang majusi. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari kaum muslimin. Bahkan mereka min abna'il majus. Abna'il majus. Keturunan orang-orang majusi. Ini mereka. Lalu mengapa mereka memuliakan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini? Disebutkan dalam kitab salah seorang tokoh Syiah yang bernama Abu Ali Al-Asbahani, dalam kitabnya Farhatuz Zahra, dia menyebutkan pada halaman 125 ketika dia menyebutkan tentang Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, la'anahullah, dia mengatakan, wa nahnu ba'da hadhihi as-sinin at-tiwal, wa nahnu ba'da hadhihi as-sinin at-tiwal naqulu qawlan sadiqan, dan kami setelah bertahun-tahun yang panjang ini, kami ingin mengucapkan sebuah ucapan yang jujur. Rahimakallahu ta'ala ya Abu Lu'lu'ah. Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Lu'lu'ah. Saya tidak mendoakan, saya menukil ya. Ini yang dia sebutkan. Rahimakallah ya Abu Lu'lu'ah. Faqad adkhaltal bahja ala qulubi awladi Zahra al-mahzuna. Sungguh engkau telah memasukkan perasaan gembira ke dalam hati-hati keturunan dan anak-anak Zahra yang dalam keadaan sedih. Maksudnya Fatimah Az-Zahra, Fatimah radhiyallahu anha. Wa hakadha yudafa'u 'anil harim al-muqaddas li wilayati amirul mu'minin alaihi salam. Dan demikianlah pembelaan terhadap sebuah kehormatan yang disucikan terhadap kekuasaan Amirul Mukminin, maksudnya Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini keyakinan kaum Syiah, sehingga sangat kuat kemungkinan bahwa ketika orang-orang Syiah menyanjung, memuliakan Abu Lu'lu'a yang dia termasuk dari kalangan orang yang berkeyakinan Majusi, menunjukkan ada keterkaitan. Lalu mengapa mereka menyanjungnya? Dan mereka menganggap bahwa Abu Lu'lu'a itu bagian dari mereka. Didoakan, disanjung, sampai sekarang. Kuburannya dimuliakan, diagungkan. Masuki pintu gerbang, di sana ada halaman yang luas. Dan orang berbondong-bondong dari kalangan Syiah mendatangi kuburan tersebut. Sementara mereka menghinakan kuburan para sahabat radhiyallahu anhum. Kaum Rafidah menghinakan kuburan para sahabat. Baru-baru saja beberapa tahun yang lalu mereka membuat keributan di kuburan Baqi' ketika masuk sekelompok Syiah. Lalu kemudian mereka mendatangi satu kuburan yang dianggap itu adalah kuburan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka menghancurkannya, merusaknya, menginjak-injaknya dan mencela Uthman radhiyallahu anhu, yang menyebabkan turunnya sekelompok tentara dari pemerintah Arab Saudi untuk mencegah mereka dan mengeluarkan mereka dari pekuburan Baqi'. Ini ulah mereka. Saya tidak tahu kalau seandainya kuburan Umar bin Khattab, kuburan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma dikuburkan di pekuburan Baqi', mereka akan lebih menghinakan lagi. Karena kebencian mereka kepada para sahabat, dan ini menunjukkan kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Na'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini pintu fitnah pertama kali mereka sudah terlibat. Bahkan Abu Lu'lu'ah al-Majusi bahagian dari mereka. Karena mereka menyanjungnya, mereka memuliakannya. Kemudian fitnah yang berikutnya yang menyebabkan terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Demikian pula keterlibatan yang sangat kuat dari orang-orang Syiah yang mereka dikenal sebagai para pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi yang berasal dari Yahudi Sana'a Yaman. Abdullah bin Saba dialah yang kemudian berhasil memprovokasi dan mengumpulkan sebagian mereka yang kemudian terlibat dalam fitnah yang menyebabkan terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya Al-Ajurri dalam kitab Syariah, dari Yazid Al-Qafasi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kana ibn Saba yahudiyan min ahli Sana'a. Abdullah ibn Saba seorang Yahudi dari penduduk Sana'a di Yaman. Lalu dia mengaku bahwa dia masuk Islam pada zaman Uthman radhiyallahu an. Mengaku masuk Islam. Dan dia telah berhasil membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin dan merusak keyakinan kaum muslimin seperti berhasilnya Paulus untuk merusak agama Nasara. Ketika dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka dia pun berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari negeri-negeri kaum muslimin. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pemikiran sesatnya dia, Abdullah bin Saba. Maka dia mulai dari Hijaz. Kemudian setelah itu berangkat ke Basrah, ke Kufah, lalu ke negeri Syam. Namun ketika itu tidak ada satupun yang memperhatikan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Sabah ketika dia berkeliling Hijaz, Irak, Syam. Bahkan mereka mengusirnya. Mereka mengusir Abdullah bin Sabah. Akhirnya kemudian Abdullah bin Sabah pun mendatangi Mesir. Dan dia berbaur bersama dengan kaum muslimin. Lalu kemudian menyebarkan beberapa pemikiran sesatnya kepada sebagian kaum muslimin. Di antara yang dia katakan, yang dia sebarkan ketika itu, dia mengatakan, al-ajab mimman yaz'umu anna Isa alaihi salam yarji' wa yukadzibu bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam yarji'. وقد قال الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. Dia mengatakan kepada sebagian kaum muslimin, sungguh aneh apabila ada orang yang menyangka bahwa Isa alaihi salam akan kembali ke dunia, maksudnya turun ke dunia, lalu dia mendustakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan kembali ke dunia. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang telah mewajibkan kepadamu untuk mengamalkan Al-Quranul Karim akan mengembalikan kamu. Lalu ditafsirkan oleh dia, yang dimaksud la raduka ila ma'ad, yani akan kembali hidup di dunia sebelum hari kiamat. Dan ini adalah merupakan asal muasal keyakinan Syiah Rafidhah yang disebut Raja'ah. Di antara keyakinan Rafidhah Ar-Raja'ah. Ar-Raja'ah ini adalah keyakinan kaum Syiah Rafidhah yang disepakati oleh mereka bahwa akan terjadi pengulangan sebelum hari kiamat, akan terjadi pengulangan kehidupan. Yang mati hidup kembali di dunia. Hidup kembali di dunia. Ali bin Abi Thalib akan hidup kembali, Muhammad akan hidup kembali sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang mereka anggap orang-orang kafir dari para sahabat semuanya akan hidup. Abu Bakar hidup kembali, Umar hidup kembali. Aisyah, Hafsah radhiyallahu taala anhum hidup kembali. Maka sebelum ditegakkannya hari kiamat akan terjadi hari pembalasan, di mana Ali radhiyallahu anhu akan menyiksa Abu Bakar, akan menyiksa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, menghukum Aisyah, menghukum Hafsah dan yang lainnya. Akan ada hari pembalasan sebelum hari al-akhirah. Keyakinan ini asalnya dari Abdullah bin Sabah. Dengan mendatangkan ayat-ayat mutasyabihat yang disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk mempengaruhi mereka. Masa Isa alaihi salam akan kembali ke dunia sementara mereka mengingkari Muhammad akan kembali ke dunia? Coba lihat pintarnya tipu daya dan kelicikan dari Abdullah bin Sabah ini. Isa alaihi salam belum mati. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya. Wa ma qataluhu wa ma salamuhu walakin. Walakin syubbiha lahu. Allah azza wa jal menyelamatkan Nabi Allah Isa alaihi salam dari pembunuhan. Dan hadith-hadith mutawatir datang dari Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan bahwa Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman ke dunia dan akan meninggal seperti meninggalnya manusia secara umum dalam kehidupan dunia. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah meninggal. وما محمد إلا رسول وقد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Telah meninggalkan dunia. Dan berada di alam yang berbeda, di alam barzakh. Akan tetapi itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba. Lalu dia mengatakan fa Muhammadun ahaqqu birruju' min Isa. Maka Muhammad lebih berhak untuk kembali ke dunia dari Isa alaihi salam. Rupa-rupanya pemikiran ini diterima oleh sebagian kaum muslimin yang jahil. Lalu kemudian ditetapkanlah keyakinan ini oleh para pengikut Abdullah bin Saba, keyakinan Raja'ah. Lalu kemudian dia menyebarkan pemikiran yang baru berikutnya. Dia mengatakan innahu kana likulli nabiyyin wasi wa kana aliyyun radhiyallahu anhu wasiya Muhammad. Sesungguhnya setiap nabi itu ada penerima wasiat. Dan Ali radhiyallahu taala anhu adalah penerima wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan Muhammadun khatamul anbiya wa Aliyyun khatamul awsiya. Muhammad itu penutup para nabi, sedangkan Ali penutup para penerima wasiat. Lalu dia mengatakan man azlamu mimman lam yujiz wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wathaba ala wasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang paling zalim dari mereka yang tidak menjalankan wasiat Rasulullah, bahkan dia melompati wasiatnya Rasulullah, melompati untuk merampas pemberian yang seharusnya diberikan pada penerima wasiat Rasulullah, lalu dia melangkahinya. Yang dimaksud adalah khilafah Abu Bakar As-Siddiq, khilafah Umar bin Al-Khattab, dan Uthman bin Affan. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang merampas hak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang telah menerima wasiat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika itu Uthman bin Affan yang menjadi khalifah. Maka dia pun mulai menyebarkan kebencian terhadap Uthman bin Affan dan mengatakan kepada mereka sesungguhnya Uthman radhiyallahu anhu telah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menerima wasiat Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib. Kenapa bukan beliau yang mendapatkannya? Terus disebarkan. Dinampakkan seolah-olah dia cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dia menampakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu dia mengatakan fanhadu fi hadzal amr faharriku wabdau bitta'ni ala umaraikum wa adhhirul amra bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Bangkit kalian, kalian berusaha untuk menggerakkan permasalahan ini, mulailah dengan mencela penguasa-penguasa kalian, nampakkan sikap amar ma'ruf nahi munkar untuk menarik hati kaum muslimin. Akhirnya dia pun memiliki pengikut. Semakin bertambah jumlahnya. Terkhusus di Mesir. Abdullah bin Saba merasa berhasil mengkader sebahagian mereka yang akhirnya mengikuti pemahaman Abdullah bin Saba. Maka dia pun mulai menulis surat. Mengirim ke beberapa negeri. Untuk menyebarkan pemahaman Abdullah bin Saba ini. Sehingga semakin bertambah jumlahnya. Dan semakin bertambah orang-orang yang menampakkan kebenciannya kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi mereka melakukan gerakan bawah tanah. Jadi tidak nampak di permukaan. Di permukaan nampak seperti biasa saja. Ya, mereka menampakkan seolah-olah tetap cinta kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga hal yang seperti ini itu lama sekali tidak terdeteksi. kepandaian mereka untuk menyembunyikan keyakinannya. Yang kemudian ini juga menjadi prinsip Syiah At-Taqiyah. Seluruhnya dari Abdullah bin Sabah. Menampakkan seolah-olah cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menuduh Ahlus Sunnah sebagai orang-orang yang membenci keluarga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Menampakkan seolah-olah mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Menampakkan seolah-olah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an telah berbuat zalim. Kalau dengan istilah kita KKN, telah melakukan perbuatan nepotisme, tidak mengangkat orang-orang kecuali dari pihak keluarganya. Ini disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya semakin bertambah jumlah mereka-mereka yang terfitnah, yang menampakkan kebenciannya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Yang kemudian pada akhirnya mereka pun berkumpul berjumlah kurang lebih 2000 orang. 2000 orang. Mereka menyerang kota Madinah. Tujuannya adalah untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dan menggantikan kedudukan Utsman dari pemerintahan. Lalu mereka dengan alasan ingin mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menjadi Amirul Mukminin. Akhirnya berhasil. Mereka datang ke Madinah dalam jumlah yang besar. Sampai kemudian mereka berhasil mengepung tempat tinggal Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ketika itu beliau tidak mampu untuk keluar untuk menegakkan dan memimpin salatul jamaah. Beliau enggak mampu. Karena rumahnya dikepung. Pada awalnya beliau masih keluar salat dan mempersilahkan seorang yang ingin masuk bertemu dengan beliau, silahkan. Namun kemudian setelah itu mereka pun melarangnya. Mereka mencegah orang-orang untuk bertemu dengan Utsman radhiyallahu ta'ala an, dan bahkan melarang Utsman untuk keluar dari rumahnya. Sehingga beliau salat di rumah, salat wajib di rumah, tidak bisa keluar. Akhirnya yang memimpin salatul jamaah, yang memimpin salatul jamaah ketika itu adalah salah seorang dari mereka, dari tokoh-tokoh fitnah yang mengepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di antara imam-imam fitnah, sampai-sampai sebagian para sahabat merasa berat, seperti orang-orang dari kalangan tabi'in dan sahabah itu merasa berat untuk sholat di belakangnya. Ubaidullah bin Adi bin Al-Khiyar radhiyallahu an itu berat untuk sholat di belakang imam fitnah ini. Sampai kemudian beliau meminta pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala ketika itu. Lalu kemudian Utsman radhiyallahu an mengatakan kepadanya, "As-salatu ahsanu ma ya'malun nas. Faida ahsan an-nas fa ahsin ma'ahum wa idza asa'u fajtanib isa'atahum." Salat adalah yang terbaik yang diamalkan oleh manusia. Apabila mereka berbuat baik, maka berbuat baiklah bersama mereka. Apabila mereka berbuat keburukan, maka jauhi perbuatan keburukan mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala tentang kisah di kepungnya rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan pengepungan ini itu berjalan kurang lebih 40 hari. Ada khilaf terjadi di kalangan para ahli sejarah, ada yang mengatakan kurang dari 40 hari, namun maksimal yang disebutkan dalam sejarah 40 hari pengepungan terhadap rumah Utsman. Lalu bagaimana dengan para sahabat yang lain? Di mana mereka? Apakah mereka tidak melakukan pembelaan terhadap Al-Khalifah Utsman radhiyallahu anhu? disebutkan dalam banyak riwayat bahwa para sahabat telah bersiap untuk membela Utsman radhiyallahu taala anhu. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an bahwa ketika itu banyak dari kaum muslimin yang telah bersiap-siap untuk membela Utsman radhiyallahu taala an. Mereka siap untuk perang. Meskipun jumlah mereka yang membela Utsman radhiyallahu taala anhu itu sedikit ketika itu, ratusan. Ada yang menyebutkan 300 orang. Sementara yang mengepung dan para pendukungnya itu berjumlah 2000 orang. Jadi luar biasa fitnah yang besar. Akan tetapi mereka tetap ingin melindungi Utsman radhiyallahu taala. Mereka berusaha untuk membela Utsman sampai titik darah penghabisan. Bahkan Al-Mughirah bin Syu'bah mendatangi Utsman dan mengatakan kepada beliau, "Inna ma'aka 'adadan wa quwwah." Engkau ini memiliki jumlah personil yang banyak, punya kekuatan. "Wa anta 'alal haqq wa hum 'alal batil." Engkau berada di atas kebenaran sementara mereka berjalan di atas kebatilan. Akan tetapi ditolak oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Ditolak oleh Utsman. Beliau mengatakan, "Lan akuna awwala man khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi bi safkid dima." Aku tidak ingin menjadi orang pertama yang mengganti kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya yang disertai dengan pertumpahan darah. Yang disertai dengan pertumpahan darah. Abdullah bin Zubair juga menyarankan kepada Utsman radhiyallahu taala anhu untuk melakukan pembelaan, memerangi mereka. Beliau mengatakan, "Qatilhum fa wallah laqad ahallallahu laka qitalahum." Perangi mereka demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagimu untuk memerangi mereka. Karena mereka bukat. Mereka adalah bukat, para pemberontak. Kata Utsman radhiyallahu taala anhu, "La wallah la uqatiluhum abadan." Demi Allah saya tidak akan memerangi mereka sama sekali. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan mereka berjumlah 700 orang. Disebutkan oleh Ibn Sirin. Kata Ibn Sirin, "Kana ma'a Utsman fid dari 700." Yang bersama Utsman ketika itu, sebelum mereka diperintahkan oleh Utsman untuk meninggalkan beliau, keluar dari istana beliau, berjumlah 700 orang. Kata Ibn Sirin, "Law yada'uhum la darabuhum insyaallah hatta yukhrijuhum min aqtariha." Kalau seandainya Utsman membiarkan mereka untuk berperang melawan para pemberontak ini, maka niscaya akan mereka akan melakukan perlawanan dan akan memukul mereka hingga mengeluarkan mereka dari negeri-negerinya. Di antara mereka yang siap untuk membela Utsman para sahabat Abdullah bin Umar, Al-Hasan, Ibnu Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum, Abdullah bin Zubair dan yang lainnya. Akan tetapi Utsman radhiyallahu taala anhu tetap mencegah. Apa yang menyebabkan Utsman radhiyallahu taala anhu enggan untuk dilindungi? Para sahabat sempat berkumpul di rumah beliau. Beliau perintahkan untuk keluar, jangan melakukan perlawanan. Ada beberapa faktor yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Di antara faktor yang menyebabkan Utsman melarang mereka untuk membela beliau disebabkan karena adanya hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau menyangka bahwa kejadian ini akan menjadi akhir dari khilafah beliau. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang panjang, suatu ketika Utsman radhiyallahu taala anhu mengetuk pintu. Lalu kemudian aku mengatakan, siapa ini? Beliau mengatakan, Utsman bin Affan. Lalu kata Abu Musa, sebentar, saya akan memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedatanganmu. Beliau sampaikan kepada Rasulullah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk. Dan sampaikan berita gembira kepadanya. Dia akan mendapatkan al-jannah. Ala balwa tusibuhu. Dengan musibah yang akan menimpa beliau. Musibah yang akan menimpa beliau. Lalu Abu Musa mendatangi Uthman radhiyallahu an dan mengatakan padanya, "Udkhul wa basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah ala balwa tusibuka." Masuklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan padamu akan mendapatkan surga namun dengan musibah yang akan menimpamu. Musibah yang akan menimpamu. Ini yang menyebabkan Uthman radhiyallahu taala anhu pun menakwil dengan kejadian tersebut, bahwa beliau akan meninggal dengan musibah yang akan menimpa beliau, namun beliau mendapatkan keutamaan menjadi ahlul jannah. Faktor yang lain disebabkan karena kekuatan yang tidak seimbang. Jumlah 700 orang berhadapan dengan 2000 orang. Dikhawatirkan akan semakin memperbesar fitnah, karena mereka ini orang-orang yang mengaku sebagai muslimin, para pemberontak. Dan juga seperti apa yang telah beliau sebutkan, aku tidak ingin menjadi orang pertama yang mengganti kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin kaum muslimin yang kemudian diakhiri dengan pertumpahan darah. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau pun hanya bersama keluarganya dalam pengepungan itu. Setelah keluarnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dari rumah beliau, akhirnya mereka keluar, yang tinggal hanya Uthman radhiyallahu ta'ala bersama keluarganya. Tidak ada satupun yang melindungi Uthman. Semuanya keluar dari rumah Uthman radhiyallahu ta'ala anhum. Setelah mereka keluar, orang-orang yang tadinya hendak membela Uthman, maka beliau pun mengambil mushaf dan beliau mulai membaca dari mushaf tersebut. Dan di hari itu beliau berpuasa radhiyallahu ta'ala an. Setelah orang-orang yang mengepung ini mengetahui bahwa tidak ada lagi yang melindungi Uthman radhiyallahu ta'ala an, maka masuklah salah seorang dari mereka. Tidak disebutkan dalam riwayat tentang siapa nama orang ini yang pertama masuk mendatangi Uthman radhiyallahu an. Ketika Uthman radhiyallahu ta'ala anhu melihat orang ini, maka beliau mengatakan, "Baini wa bainaka kitabullah," antara aku dan kamu kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini rupanya ketakutan, akhirnya dia keluar. Dia tidak ingin menjadi seorang pelaku yang membunuh Uthman radhiyallahu an. Keluar, baru saja dia keluar, masuk lagi seseorang, seorang dari Bani Sadus yang dijuluki Al-Mautul Aswad. Orang ini datang lalu kemudian dia mencekik Uthman radhiyallahu ta'ala an. Sebelum dia memukul dengan pedangnya, mencekik Uthman dengan cekikan yang sangat kuat sekali. Lalu kemudian dia mengambil pedangnya dan hendak memenggal Uthman radhiyallahu ta'ala, namun Uthman sempat menahan dengan tangannya yang kemudian memotong tangan Uthman radhiyallahu ta'ala an. Yang meriwayatkan tentang kejadian ini ragu apakah tangan Uthman itu terpisah atau tidak terpisah ketika itu. Nah, pada saat tangan tersebut terluka mengeluarkan darah yang banyak sekali, itu sampai jatuh ke mushaf yang dibaca oleh Utsman radhiyallahu taala anhu tepat mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan engkau dari mereka, wa huwa samiul alim. Naam. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Abu Hurairah itu melihat darah ini berada di mushaf yang dibaca oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Asakir pada biografi Utsman radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang pertama yang memukul Utsman radhiyallahu taala anhu dengan pedangnya seseorang yang bernama Ruman. Ruman, orang dari Yaman. Dia memukulnya dengan sulajan. Sulajan itu kayu bengkok ya yang dia gunakan, lalu kemudian dia memukul Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian beberapa orang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Di antaranya Kinanah bin Bishr, seseorang yang juga bernama Jabalah. Demikian pula Saudan bin Humran, Malik bin Al-Ashtar, An-Nakhai. Mereka ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu pada hari tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dari istri Utsman, Nailah bintul Farafisah radhiyallahu taala anha, ketika dia melihat Utsman radhiyallahu taala anhu terbunuh, beliau mengatakan laqad qataltumuh wa innahu la yuhyi al-lailata bil Qur'an fi rak'ah. Sungguh kalian membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu, dan sesungguhnya beliau telah menghidupkan malamnya dengan Al-Qur'an satu rakaat. Beliau menghabiskan bacaan Al-Qur'an Karim malam hari, menghidupkan malamnya dengan Al-Qur'an, dan di siang harinya beliau berpuasa, dan beliau meninggal dalam keadaan berpuasa. Siapa yang menyebabkan? Tokoh utamanya adalah Abdullah bin Sabah. Dialah yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, yang menyebabkan terbunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala an. Kata Abdullah bin Muslim rahimahullahu ta'ala, ma na'lamu fi ahli al-bid' wal ahwa'i qauman adha'afa 'uqulan wal akthar ikhtilafan wa takhlitan min ar-rafidah. Kami tidak mengetahui di kalangan ahlul bid'ah ada satu kaum yang paling bodoh akalnya, paling lemah akalnya, dan paling banyak perselisihan di antara mereka dari kaum Rafidah. Wadhalika anna la na'lamu fi ahli al-ahwa wal bid'ah qauman idda'u ar-rububiyyah li bashar ghairahum. Sebab kami tidak mengetahui di kalangan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ada satu kaum yang mereka mengklaim rububiyah ada pada seorang dari kalangan manusia. Abdullah bin Sabah itu sampai kepada tingkatan ekstrimnya, bukan hanya mengaku cinta kepada ahlul bait, bahkan dia menyebarkan pemahaman bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah penjelmaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyebarkan di antara para pengikutnya bahwa dia inilah Rabb. Ali bin Abi Thalib inilah Rabb. Jadi bukan hanya menganggap dia sebagai wasi, penerima wasiat, tapi juga dianggap sebagai Rabb, jelmaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Abdullah bin Muslim, kami tidak mengetahui ada kelompok dari ahlul hawa yang menganggap ada seorang dari manusia dianggap memiliki sifat-sifat ilahiyah dari kelompok ini, Rafidah. لأن عبد الله بن سبأ وأصحابه ادعوا الربوبية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. Karena Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya, mereka mengklaim ar-rububiyyah, sifat keilahian terhadap pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan pada saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah Amirul Mukminin setelah Uthman radhiyallahu anhu, maka beliau pun mencari para pengikut Abdullah bin Sabah, mengejar mereka, bahkan hendak menghukum mereka dengan membakar mereka dengan api. Membakar mereka dengan api disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala memerintahkan untuk menangkap mereka lalu membakar mereka dengan api. Meskipun kemudian diingkari oleh sebagian sahabat seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Dalam riwayat yang lain, la tu'adzibu bi'adzabillah. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api itu. Dalam riwayat yang lain, jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyiksa dengan nar, dengan api. Akan tetapi begitulah sikap Ali bin Abi Thalib terhadap mereka-mereka yang berlebihan dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka menyangka bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Rab, adalah ilah. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, lamma ra'aitul amra amra munkara ajjajtu nari wa da'utu kumbura. Ketika aku melihat perkara yang mungkar, maka aku pun mengobarkan api lalu aku memanggil kumbura. Kumbur ini pembantunya Ali bin Abi Thalib, orang dekatnya Ali bin Abi Thalib, yang memerintahkan mereka untuk mengumpulkan para pengikut Abdullah bin Sabah dan membakar mereka. Disebabkan karena kesesatan yang melampaui batas, menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Rabb, perkara yang besar. Sehingga Ali radhiyallahu ta'ala anhu menghukum sebagian mereka dengan membakarnya. Yang menjadi syahid dari apa yang kita sebutkan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa seluruh fitnah ini, mulai dari terbunuhnya Uthman, bahkan sebelumnya terbunuhnya Umar bin Khattab, andil dari kaum Rafidah, Syiah Rafidah, dari Abdullah bin Sabah, yang kemudian menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian, di antara perbuatan kezaliman mereka yang besar yang disebutkan dalam sejarah, perlu diketahui bahwa kebiadaban kaum Rafidah itu banyak sekali. Ya, namun yang kita sebutkan di sini adalah perkara-perkara yang besar yang dituliskan dalam kitab-kitab sejarah yang menerangkan tentang perbuatan mereka, pengkhianatan mereka, pengerusakan mereka, yang menyebabkan tertumpahnya darah-darah kaum muslimin dan hilangnya rasa aman, hilangnya ketentraman di negeri-negeri kaum muslimin, disebabkan karena ulah kaum Rafidah ini. Kisah terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Husain bin Ali, kita mengenal siapa beliau? Salah seorang di antara anak Ali bin Abi Thalib, Al-Husain Al-Hasan, yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyida syababi ahli jannah, pemimpin para pemuda ahli jannah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sibtu Rasulillah alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyakiti cucunya. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah menyakiti cucunya. Memuliakan mereka semenjak mereka kecil. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang sedang menyampaikan nasihatnya, lalu kemudian beliau melihat cucunya, beliau ambil, beliau gendong, beliau sayang. Ketika beliau sholat, lalu kemudian mereka menaiki punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak bangun dari sujudnya sampai membiarkan mereka menyelesaikan hajatnya berada di atas punggung Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu sayangnya Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Al-Husain radhiyallahu an, demikian pula Al-Hasan radhiyallahu an. Akan tetapi terbunuhnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, siapa yang menyebabkan terbunuhnya? Bahkan siapa yang membunuhnya? Apakah dari kalangan Ahlus Sunnah atau dari kalangan Syiah Rafidah? Penting untuk kita ketahui sejarah terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, agar jangan kita tertipu dengan slogan-slogan Syiah Rafidah yang mengatakan cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Husain radhiyallahu anhu. Lalu siapa yang membunuh beliau? Apakah Ahlus Sunnah mereka rela untuk melumurkan darah Al-Husain radhiyallahu anhu di tangan-tangan mereka? Ataukah dari kalangan Syiah yang dalam sejarah Islam mereka dikenal sebagai Ahlul Kedib, Ahlul Makar, Ahlul Ghadir, para pembuat makar, pengkhianat? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu pada saat dibaiatnya Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 Hijriah, Al-Husain bin Ali sempat menahan baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah, disebabkan karena adanya berita-berita negatif tentang Yazid bin Muawiyah. Al-Husain bin Ali, demikian pula Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali ketika itu berada di Madinah. Ketika mereka diminta untuk berbaiat kepada Yazid, Abdullah bin Zubair mengatakan, saya melihat, saya akan menyampaikan pendapat saya kepada kalian malam hari ini. Maka menunggu di malam hari. Tapi akhirnya kemudian beliau meninggalkan Madinah menuju Makkah, disebabkan karena ahlu Makkah mereka berbaiat kepada Abdullah bin Zubair dan enggan berbaiat kepada Yazid ketika itu. Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, sampai pula berita kepada beliau bahwa beliau dikehendaki oleh para pengikutnya, terkhusus yang ada di Kufah. Ketika sampai kepada beliau permintaan dari utusan Yazid bin Muawiyah untuk membaiat Yazid, maka dia mengatakan, saya tidak berbaiat secara sembunyi. Apabila saya berbaiat, saya terang-terangan di hadapan manusia. Akhirnya diberi kesempatan. Abdullah bin Zubair pergi ke Mekah, Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu juga meninggalkan Madinah, disebabkan karena berita bahwa penduduk Irak, terkhusus yang ada di Kufah, mereka tidak menghendaki Yazid bin Muawiyah. Mereka menginginkan yang menjadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya radhiyallahu ta'ala anhum. Maka mereka ini mengirim surat kepada Al-Husain bin Ali. Mereka semuanya mengirim surat, mereka menyatakan di dalam surat tersebut, inna bayanak wala nuridu illa anta. Kami membaiatmu, kami tidak menghendaki kecuali kamu. Yani Husain radhiyallahu anhu. laisa fi unuqina bai'ah li Yazid balil bai'atu lak. Kami tidak memiliki bai'at kepada Yazid, namun bai'at itu kepadamu. Akhirnya semakin banyak jumlah surat yang sampai kepada Husain, bahkan disebutkan sampai 500 surat. Seluruhnya datang dari penduduk Kufah yang mereka dikenal sebagai orang-orang yang cinta kepada Ahlul Bait, yakni Syiah. Syiatu Ali. Maka Al-Husain pun meninggalkan Madinah dan berangkat menuju Kufah. Namun sebelum beliau tiba di Kufah, beliau mengirim sepupunya, anak pamannya, yaitu Muslim bin Aqil bin Abi Talib, untuk berangkat ke Kufah terlebih dahulu, mengecek tentang kondisi yang ada di sana dan ingin mengetahui hakikat permasalahan. Apakah memang mereka benar-benar menginginkan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu membaiat Al-Husain? Maka Muslim ibn Aqil berangkat ke Kufah. Ketika tiba di Kufah, maka dia pun mulai mencari-cari berita. Sampai kemudian beliau pun mengetahui bahwa penduduk Kufah di sana, mereka tidak menghendaki Yazid. Benar berita tersebut. Mereka menginginkan Al-Husain bin Ali. Lalu kemudian Muslim bin Aqil pun singgah di rumah seorang yang bernama Hani bin Urwah. Nah, di rumah Hani bin Urwah inilah berdatangan, ya, berduyun-duyun para penduduk Kufah untuk membaiat Muslim bin Aqil atas nama Al-Husain bin Ali. Mereka datang, tapi ini gerakan rahasia. Ya, ketika itu yang menjadi pemimpin dari pihak Yazid bin Muawiyah, yang menjadi pemimpin atau gubernur di Kufah adalah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Maka berdatangan orang-orang membaiat Muslim bin Aqil, ya, dengan yang dimaksud adalah membaiat kepada Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. An-Nu'man bin Bashir yang menjadi amir gubernur di Kufah ketika itu, sampai kepada beliau berita bahwa Muslim bin Aqil ada di tengah-tengah mereka. Dan beliau pun mengetahui bahwa orang-orang mendatangi Muslim bin Aqil dan menyatakan bai'atnya kepada Husain radhiyallahu an. Akan tetapi Nu'man bin Bashir menampakkan seolah-olah tidak mendengarkan berita apapun. Nu'man bin Bashir sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan tidak mendengarkan sesuatu apapun terjadi, menyembunyikan perkara ini. Sampai kemudian ada sebagian orang yang mereka ini fanatik kepada Yazid. Akhirnya mereka pun yang menyampaikan pada Yazid tentang perbuatan Nu'man yang seolah-olah tidak memperdulikan permasalahan ini. Adanya orang-orang yang menyatakan bai'at kepada Muslim bin Aqil, bahwa orang-orang telah membai'at Muslim bin Aqil, yang dimaksud adalah membai'at kepada Al-Husain radhiyallahu anhu. Akan tetapi Nu'man Bashir tidak memperdulikan masalah ini. Akhirnya datanglah perintah dari Yazid bin Muawiyah untuk melengser, ya, mungkin kalau istilah kita memakzulkan, ya, memakzulkan atau melengser An-Nu'man bin Bashir dari jabatannya sebagai amir ketika itu. Lalu memerintahkan pada Ubaidullah bin Ziyad untuk menjadi gubernur. Jadi Ubaidullah bin Ziyad ini statusnya sebagai gubernur di Basrah. Gubernur di Basrah pada saat itu. Namun ketika An-Nu'man bin Bashir dilengserkan, maka Yazid memerintahkan Ubaidullah bin Ziyad untuk menjadi gubernur Basrah, demikian pula Kufah. Dan Ubaidullah bin Ziyad ini orang yang fanatik dari kalangan Syiah, para pendukung dan pencinta Ali, begitulah yang menjadi persangkaan mereka. Nah, akan tetapi dia justru menjadi gubernur dari pihak Yazid, Ubaidullah bin Ziyad. Lihat, mereka yang tergantung maslahat, mana maslahat maka itulah yang mereka ikuti. Maka Ubaidullah bin Ziyad ingin mengecek tentang berita kebenaran orang-orang Kufah yang membaiat Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu melalui Muslim bin Aqil. Akhirnya tibalah Ubaidullah bin Ziyad di malam hari di Kufah sambil menutup wajahnya. Yakni dia menyamar seolah-olah dia adalah orang yang datang, ya, datang dari jauh menampakkan seperti Al-Husain bin Ali, Ubaidullah bin Ziyad, tapi wajahnya ditutup. Maka dia pun melewati jalan-jalan yang ada di Kufah, bertemu dengan penduduk Kufah, lalu mengucapkan salam kepada mereka, lalu mereka menjawab, Waalaikassalam yabna binti Rasulillah. Waalaikassalam, wahai cucunda Rasulullah. Mereka menyangka itu adalah Husain, padahal itu Ubaidullah bin Ziyad. Lalu masuklah di malam hari Ubaidullah bin Ziyad, akhirnya dia pun mengetahui bahwa ini perkara benar adanya, ya, bahwa mereka sedang menunggu kedatangan Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Ubaidullah bin Ziyad masuk ke dalam istana di Kufah, lalu kemudian mengutus maula, ya, seorang pembantunya, pembantu Ubaidullah bin Ziyad yang bernama Ma'qil, untuk mencari berita, yakni ingin diangkat sebagai apa, dijadikan sebagai intelijen, dari pihak intelijen untuk menginteli dan meneliti siapa provokator, ya, kejadian ini di mana mereka menunggu tentang kedatangan Al-Husain radhiyallahu an. Akhirnya Ma'qil ini pun berkeliling mencari tahu. Dia menyamar menampakkan diri seperti seorang yang berasal dari daerah Hims, ini orang yang jauh dari Hims, dan mengaku dirinya sebagai seorang donatur, dermawan yang ingin memberi sumbangan. Dia menyamar dirinya membawa 3000 dinar yang tujuannya adalah untuk membantu kegiatan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga ketika dia datang maka dengan dana ini untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan untuk mengangkat Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma menjadi khalifah ketika itu. Akhirnya dia pun semakin masuk dalam lingkungan mereka-mereka ini karena tidak dicurigai sama sekali, dianggap sebagai seorang donatur. Akhirnya karena dia dianggap orang yang cinta kepada Al-Husain dan menginginkan Al-Husain jadi khalifah, akhirnya ditunjukkanlah ke rumah Hani bin Urwah yang di sana terdapat Muslim bin Aqil. Lalu disitulah Aqil menampakkan dia berbaiat kepada Muslim bin Aqil dan memberikan padanya 3000 dinar. Akhirnya setelah kejadian itu dia sering kali datang ke rumah Hani bin Urwah, dan di saat itu juga sampai dia terus menyampaikan berita dan info kepada Ubaidullah ibn Ziyad. Kemudian pada saat itu setelah semakin banyak orang berbaiat di Kufah dan Muslim bin Aqil menyangka bahwa kondisinya telah siap untuk mendatangkan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya dia pun mengutus kepada Al-Husain untuk memberitakan kepada beliau, aniqdum fa innal amra qad hayya, datanglah kamu ke Kufah, sekarang kondisinya sudah siap engkau untuk menjadi khalifah Amirul Mukminin. Akhirnya berangkatlah Al-Husain bin Ali melanjutkan perjalanannya. Itu bertepatan pada hari Tarwiyah, pada bulan Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah. Dalam kondisi Ubaidullah bin Ziyad juga telah mengetahui siapa provokatornya. Ternyata provokatornya Muslim bin Aqil. Berada di rumah Hani bin Urwah. Akhirnya didatangilah rumah Hani bin Urwah ini. Lalu kemudian ketika didatangi dan ditanya, di mana Muslim bin Aqil? Kata Hani, la adri, saya tidak tahu. Padahal ada, tinggal di sana. Akhirnya Ubaidullah bin Ziyad memanggil maulanya, Ma'qil. Lalu masuk. Masuk ke dalam rumah tersebut. Kata Ubaidullah, kamu kenal orang ini? Dia yang menyamar sebagai donaturnya. Kamu kenal orang ini, Ma'qil? Akhirnya enggak bisa ngomong sudah. Enggak bisa ngomong. Nah. Akhirnya dari situ Hani pun mengetahui bahwa ternyata orang ini yang membuat makar. Orang ini menyamar sebagai seorang donatur. Nah, ternyata itu adalah tipuan. Akhirnya berhasil. Berhasil intelijen dari pihak Ubaidullah bin Ziyad. Akhirnya Ubaidullah bertanya lagi, mana Muslim bin Aqil? Kata Hani bin Urwah, wallahi law kana tahta qadami ma rafa'tuha. Demi Allah, kalau seandainya dia ada di bawah kakiku, saya tidak akan mengangkat kakiku. Nah, akhirnya dipukul oleh Ubaidullah bin Ziyad, lalu diperintahkan untuk dipenjarakan. Berita ini kemudian sampai kepada Muslim bin Aqil. Ketika mengetahui bahwa Ubaidullah bin Ziyad menangkap Hani bin Urwah, maka Muslim bin Aqil pun mengerahkan pasukan penduduk Kufah yang berjumlah 4.000 orang. 4.000 orang pendukung yang siap untuk membaiat Husain bin Ali. Semuanya bersama Muslim bin Aqil. Mereka pun berkumpul, lalu kemudian mereka mendatangi istananya Ubaidullah bin Ziyad dan mengepungnya. Ahlul Kufah, penduduk Kufah yang berjumlah 4.000 orang bersama Muslim bin Aqil. Namun dari sisi yang lain, Ubaidullah bin Ziyad ini politikus ya. Yang bersama dia itu orang-orang tokoh-tokoh kabilah. Ya, orang-orang penting. Berbeda dengan Muslim bin Aqil yang bersamanya ini orang rakyat biasa. Tapi yang bersama Ubaidullah bin Ziyad dia sudah mengumpulkan tokoh-tokoh, orang-orang utama yang ada, yang terpandang di kabilahnya. Nah, ketika 4.000 orang ini bersiap-siap untuk mengepung Ubaidullah bin Ziyad dan memerangi Ubaidullah bin Ziyad, Ubaidullah bin Ziyad mengumpulkan tokoh-tokoh yang ada di Kufah tersebut. Tokoh kabilah, kemudian orang-orang yang masih pro kepada pemerintahan Yazid. Lalu dikatakan pada mereka, khadzilun nas an Muslim bin Aqil. Jauhkan manusia dari Muslim bin Aqil. Lalu dijanjikan dengan hadiah-hadiah yang mewah kepada mereka. Dan memperingatkan mereka, kalau kalian tidak melakukan, akan datang kepada kalian pasukan dari negeri Syam. Yaitu pasukan inti dari Yazid bin Muawiyah. Akhirnya, tokoh-tokoh ini pun mulai mereka mendatangi orang-orang yang menjadi pengikut Muslim bin Aqil ketika itu, menasihati mereka, membujuk mereka untuk jangan melakukan hal ini. Yang ini dari kabilahnya mengambil orang yang berasal dari kabilahnya. Ini orang tua mengambil yang diketahui anaknya juga ikut-ikutan dalam peristiwa tersebut. Ada seorang wanita mengambil anaknya. Terus akhirnya semakin berkurang. Yang bersama Muslim bin Aqil yang tadinya 4.000 orang menjadi 30 orang. Berkurang. Ini Ahlul Kufah. Dikenal Ahlul Qadar. Ahlul Khiyana. Orang suka berkhianat. Ahlul Kufah. Semenjak pemerintahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Ali bin Abi Talib sudah mengeluhkan mereka. Maslahi. Tergantung mana maslahatnya. Ini mereka ini. Sok menampakkan cinta kepada Ahlul Bait, tapi pada hakikatnya mereka adalah Ahlul Ghadar, Ahlul Makr. Akhirnya sisa 30 orang bersama Muslim bin Aqil. Ya. Belum terbenam matahari pada hari itu juga, melainkan Muslim bin Aqil tinggal seorang diri. Siapa yang membela Muslim Aqil jumlah 30 orang? Tinggal seorang diri, semuanya meninggalkan Muslim bin Aqil. Zahaba kullun nas anhu. Semua orang meninggalkan Muslim bin Aqil. Tinggal seorang diri. Akhirnya dia berjalan di jalan-jalan yang ada di Kufah. Dia bingung mau kemana ini. Tidak ada tempat perlindungan. Semuanya meninggalkan Muslim bin Aqil. Akhirnya dia mendatangi, mengetuk pintu seorang wanita dari Kindah. Lalu dia mengatakan, saya ingin minum air, saya sedang kehausan. Akhirnya wanita ini heran, kamu siapa? Dia mengatakan, saya Muslim bin Aqil. Akhirnya dia memberitakan apa yang terjadi, bahwa orang-orang telah meninggalkan dia dan tidak memberikan pertolongan padanya, sementara Husain bin Ali akan datang karena dia telah mengirim utusan untuk segera datang. Akhirnya dimasukkan wanita ini, memasukkan Muslim bin Aqil ke dalam rumahnya, lalu menyediakan makanan, memberikan minuman kepadanya. Tapi ternyata wanita ini punya seorang anak laki-laki yang pro kepada Ubaidullah bin Ziyad. Tidak selamat Muslim bin Aqil. Anak ini melaporkan kepada Ubaidullah bin Ziyad tentang di mana persembunyian Muslim bin Aqil, di rumah ibunya. Akhirnya diutuslah, dikerahkan 70 orang untuk mengepung Muslim bin Aqil. Lalu kemudian pada awalnya ingin melakukan perlawanan, namun akhirnya menyerahkan diri kepada pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Dimasukkanlah ke dalam istana Ubaidullah bin Ziyad. Tatkala Ubaidullah bin Ziyad bertanya kepada Muslim bin Aqil tentang sebab apa yang menyebabkan dia hendak memberontak keluar dari pemerintah Yazid bin Muawiyah, kata Muslim bin Aqil, bai'ah fi a'naqina lil Husain bin Ali. Ada bai'at, ada bai'at di leher kami terhadap Husain bin Ali. Maksudnya ahlul Kufah membai'at beliau atas nama Husain radhiyallahu anhu. Kata Ubaidullah bin Zaid, awalaysat fi unuqika bai'at Yazid? Bukankah di leher-leher kalian, di pundak-pundak kalian bai'at terhadap Yazid? Bai'at terhadap Yazid. Lalu Ubaidullah bin Ziyad mengatakan, saya akan membunuhmu. Kata Muslim bin Aqil, beri kesempatan pada saya untuk berwasiat. Lalu kemudian diberi kesempatan, silakan kamu berwasiat. Dia mencari orang yang kira-kira mungkin untuk dia memberi wasiat kepadanya. Maka dia melihat ada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dia menyangka bahwa Umar bin Sa'ad adalah orang yang paling dekat hubungan kekerabatan dengannya. Maka dipanggillah Umar bin Sa'ad bin Waqqas dan menyampaikan padanya wasiat. Tolong sampaikan kepada Al-Husain bin Ali, pulanglah kamu. Pulanglah kamu beserta keluargamu. Jangan kamu ditipu oleh ahlul Kufah. Wala yaghurrannaka ahlul Kufah, fa inna ahlal Kufati qad kadzabuk wa kadzabuni wa laysa likadzibin ra'yun. Sesungguhnya penduduk Kufah telah berdusta kepadamu, berdusta kepadaku, dan orang yang berdusta tidak boleh didengarkan pendapatnya. Seorang pendusta tidak boleh didengarkan pandangannya. Akhirnya kemudian Muslim bin Aqil pun terbunuh dalam kondisi Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu terus melakukan perjalanan, ya, dan tidak mendengarkan berita tentang terbunuhnya sepupunya Muslim bin Aqil. Dan perlu diketahui bahwa sebelum keberangkatan Husain radhiyallahu anhu menuju ke Kufah, beliau telah dinasihati oleh beberapa sahabat. Kibarus sahabat telah menasihati beliau, jangan berangkat ke Kufah. Di antara mereka Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, saudaranya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Mereka ini semuanya memberi nasihat kepada Husain, jangan berangkat ke Kufah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ketika Husain akan berangkat, beliau mengatakan, laula yuzri bi wa bikan nas Lashabbathu yadi fi ra'sika falam atruka tadhhab. Kalaulah bukan karena manusia akan merendahkan aku dan merendahkan kamu, aku akan letakkan tanganku ini di atas kepalamu dan saya tidak akan membiarkan kamu pergi. Demikian pula Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika itu beliau berada di Makkah, sampai berita kepada beliau bahwa Al-Husain berangkat ke Irak. Berangkat ke Irak. Maka bersegera ini Abdullah bin Umar akan, ketika Husain akan berangkat ke Irak, maka Abdullah bin Umar yang tadinya berada di Makkah ingin segera menyusul Husain di Madinah. Beliau berangkat sampai ke Madinah selama 3 malam. Bukan 5 jam seperti sekarang ini. 3 malam sampai ke Madinah mendatangi Husain. Hendak kemana engkau? Kata Husain, mau ke Irak. Lalu dia keluarkan surat-surat yang datang dari penduduk Kufah. Ini surat mereka, ini bayat mereka. Nah, kata Ibn Umar, la ta'tihim. Jangan kamu datangi mereka. Tapi Husain radhiyallahu ta'ala tetap ingin berangkat. Kata Ibn Umar, inni muhadithuka hadithan. Aku ingin memberitakan padamu sebuah hadis. Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi pilihan kepada beliau antara dunia dan akhirah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam memilih akhirah dan tidak menginginkan dunia. Wa innaka bid'atun minhu. Engkau bahagian dari Rasulullah. Engkau bahagian dari Rasulullah. وَمَا صَرَفَهَا اللَّهُ عَنْكُمْ إِلَّا لِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan kalian dari sesuatu melainkan untuk sesuatu yang lebih baik untuk kalian. Rasulullah memilih akhirah. Maksudnya beliau, masalah khilafah ini perkara dunia. Mereka membaiat ini perkara dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih akhirah. Engkau bahagian dari Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Husain radhiyallahu ta'ala tetap enggan, melainkan beliau harus mendatangi Irak. Akhirnya dipeluk oleh Abdullah bin Umar sambil beliau menangis dan beliau mengatakan, astaudi'ukallah min qatil, astaudi'ukallah min qatil, aku menitipkan engkau kepada Allah dari menjadi seorang yang terbunuh. Demikian pula yang lainnya. Mereka telah menasihati Husain radhiyallahu ta'ala. Namun Husain tetap berpegang di atas surat yang datang dari penduduk Kufah. Akhirnya sampai di daerah Al-Qadisiyah. Di daerah Al-Qadisiyah perjalanan Husain, sampailah kepada beliau berita tentang terbunuhnya Muslim bin Aqil yang diutus oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu Al-Husain ketika mendengarkan meninggalnya Muslim bin Aqil, maka beliau ingin kembali. Ingin kembali, sudah batalkan perkara ini. Tidak ada pembaiatan. Akhirnya dia pun menyampaikan kepada anak-anak dari Muslim bin Aqil. Anak-anak Muslim bin Aqil mendengarkan kematian ayahnya, kata mereka, "La wallah la narji' hatta na'khudha bi tsari abina." Kami tidak akan kembali sampai kami membalas dendam ayah kami. Akhirnya terjadi pembicaraan di antara mereka. Al-Husain radhiyallahu an akhirnya menyepakati mereka melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan. Ketika beliau melanjutkan perjalanan bersama dengan keluarganya, sampai berita kepada Ubaidullah bin Ziyad bahwa Husain tetap melanjutkan perjalanan. Maka beliau pun memerintahkan kepada Al-Hurr bin Yazid At-Tamimi untuk keluar membawa 1000 orang pasukan, ya, pasukan pendahulu untuk mendatangi Husain dan mencegahnya untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia pun bertemu Husain dekat dari daerah Al-Qadisiyah. Kata Al-Hurr bin Yazid, "Hendak kemana engkau wahai cucunda Rasulullah?" Kata Husain, menuju Irak. Kata Al-Hurr bin Yazid, aku perintahkan padamu untuk kembali. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada aku karena kamu. Beliau adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irji min haitsu atait. Kembalilah dari mana kamu datang. Atau engkau berangkat ke Syam untuk berbaiat kepada Yazid, jangan datang ke Kufah. Akan tetapi Husain tetap ingin berangkat menuju Irak. Dalam kondisi Al-Hur bin Yazid terus berusaha mencegah dan melarangnya. Kata Al-Hur bin Yazid, wallahi law qalaha ghairuk min al-arab laqtasas minhu wa min ummi. Ketika itu Husain sempat mengeluarkan kalimat, ibta'in anni takilat ka ummuk, menjauh kamu dariku, takilat ka ummuk, yani kalimat teguran. Ya, kata Al-Hur bin Yazid, demi Allah, kalau seandainya mengucapkan itu selain engkau dari Arab, aku akan membalas ucapan ini. Akan tapi saya tidak bisa berkata apapun. Apa yang harus saya katakan? Sedangkan ibumu adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Enggak mungkin beliau akan mengatakilat ke ummu. Seakan-akan itu menunjukkan celaan kepada ibunya. Akhirnya Husain tetap melanjutkan perjalanan sampai di daerah Karbala. Sampai di daerah Karbala. Ketika tiba di Karbala, Al-Husain bertanya, ini daerah apa ini namanya? Mereka mengatakan Karbala. Kata Husain, karbun wabala. Karbala, karbun wabala. Karbun artinya kesulitan, bala, musibah. Sesuai namanya, karbun wabala, Karbala. Ketika dia tiba di sana, maka datanglah pasukan Umar ibn Sa'd Nabi Waqqas bersama 4,000 orang tetap berusaha melobi Al-Husain untuk kembali, jangan menuju Irak, tinggalkan Irak. Nah, tapi terus ini pasukan 4,000 orang. Ketika Al-Husain merasa tidak ada jalan yang lain dan dia melihat bahwa ini kondisinya semakin rumit, maka dia pun mengatakan pada Umar bin Sa'ad, aku memberikan padamu 3 pilihan. Aku memberikan padamu 3 pilihan. Pilihlah yang mana kamu inginkan. Kata Umar, apa itu? Yang pertama, engkau membiarkan aku kembali. Engkau membiarkan aku kembali. Atau yang kedua, aku ingin mendatangi perbatasan-perbatasan kaum muslimin. Atau daerah-daerah kaum muslimin yang di sana ada jihad. Aku ingin berjihad. Aku ingin berperang. Atau yang ketiga, aku datang kepada Yazid untuk aku letakkan tanganku di tangannya, yakni berbaiat langsung ke negeri Syam. Ini 3, aku berikan pilihan kepadamu. Kata Umar bin Sa'ad, ya, kalau begitu engkau berangkat, datangi Yazid, baiat kepada Yazid, dan saya akan mengutus kepada Ubaidullah bin Ziyad untuk melihat tentang perkara ini. Selesai. Ya. Untuk mengirimkan pada Ubaidullah bin Ziyad bahwa permasalahan telah selesai karena Al-Husain akan berangkat menuju ke negeri Syam berbaiat kepada Yazid. Lalu kemudian Umar bin Sa'ad menyampaikan pada Ubaidullah bin Ziyad. Datanglah utusan Umar bin Sa'ad kepada Ubaidullah bin Ziyad, memberitakan padanya tentang apa yang terjadi dan apa yang menjadi pilihan Al-Husain. Dia mengatakan, aku berikan padamu 3 pilihan. Aku berikan kepadamu 3 pilihan yang telah disebutkan tadi. Kembali atau berjihad atau mendatangi Yazid, berbaiat kepada Yazid di negeri Syam. Ketika itu Ibnu Ziyad sudah setuju. Ubaidullah bin Ziyad sudah setuju. Yang mana saja yang menjadi pilihan Husain, sudah selesai masalah. Namun ada seorang dari kaki tangan Ubaidullah bin Ziyad, dia bernama Syamir ibn Dzil Jawshan. Syamir ibn Dzil Jawshan ini juga yang menjadi provokator, yang akhirnya dia yang menyampaikan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Dia mengatakan, la wallah hatta yanzil ala hukmik. Jangan, Jangan kamu ridha dengan pilihan Husain sampai dia tunduk kepada hukummu. Maunya Ubaidullah bin Ziyad yang menetapkan hukum. Ya, sehingga Husain intinya betul-betul ingin dihinakan, direndahkan. Ya, di hadapan Ubaidullah bin Ziyad. Pada awalnya Ubaidullah bin Ziyad sudah setuju selesai masalah, tapi Syamir bin Dziljawshan ini yang kemudian menyampaikan pada Ubaidullah, "Jangan. Jangan kau meridai keinginan Husain sampai dia tunduk kepada hukummu." Akhirnya Ubaidullah bin Ziyad mengutus Syamir ini, bin Dziljawshan, dan mengatakan, "Kalau begitu kamu datang. Datang Husain." Bahwa Ubaidullah bin Ziyad tidak ridha kecuali apabila dia tunduk kepada hukum Ubaidullah bin Ziyad. Maka Umar bin Sa'd digantikan kedudukannya, lalu Syamir bin Dziljawshan yang dianggap lebih tegas, dia yang menjadi panglima membawa pasukan 4.000 orang ketika itu. Akhirnya berangkatlah Syamir bin Dziljawshan mendatangi Al-Husain, lalu mengatakan kepadanya bahwa kamu harus tunduk kepada Ubaidullah bin Ziyad. Kata Husain, "La wallah, la anzil ala hukmi Ubaidillah ibn Ziyad. Demi Allah, saya tidak akan tunduk kepada hukumnya Ubaidullah bin Ziyad." Akhirnya bertemulah dua pasukan ini. Berapa jumlah yang bersama Al-Husain radhiyallahu an? Penunggang kuda berjumlah 72 orang. Harus melawan 4.000 pasukan. Sungguh sangat tidak seimbang. Nah, bahkan disebutkan bertambah jumlahnya karena bergabung antara 4.000 pasukan digabung dengan pasukan yang sebelumnya yang datang sebelumnya sebagai pendahulu yang berjumlah 1.000 orang, akhirnya menjadi 5.000 orang. Nah, akhirnya ketika berhadapan dua pasukan yang tidak seimbang ini, Husain pun mengatakan pada pasukannya Ibn Ziyad, "Raji'u anfusakum wa hasibuha." Tolong kalian koreksi diri-diri kalian, muhasabah. "Hal yasluhu lakum qitalu mithli?" Apakah dibenarkan bagi kalian untuk membunuh orang yang semisalku, memerangi orang yang semisalku? Aku adalah cucunda nabi kalian. Tidak ada lagi cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini selain aku. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepadaku dan saudaraku, "Hadani sayyida syababi ahli jannah." Dua ini adalah pemimpin pemuda ahlul jannah. Akhirnya kemudian sebagian mereka ada yang mendengarkan. Ada yang mendengarkan nasihat dari Husain. Termasuk Al-Hur bin Yazid At-Tamimi ini yang tadinya membawa 1.000 pasukan, dia akhirnya bergabung bersama pasukan Husain radhiyallahu ta'ala an. Akhirnya Syamir bin Dziljawshan mengatakan pada Hur bin Yazid, "Kamu kan datang bersama kami. Kamu ini panglima yang membawa 1.000 pasukan. Sekarang kamu bergabung bersama Husain." Kata Al-Hur bin Yazid, "Waihakum wallah, inni ukhayyiru nafsi bainal jannah wan nar. Wallahi la akhtaru ala al-jannah walau qutti'tu wa uhriqtu." Celaka kalian demi Allah. Aku telah memilih diriku antara surga dan neraka. Demi Allah, saya tidak memilih kecuali surga meskipun tubuh saya dicincang atau dibakar. Saya tetap memilih al-jannah. Mau memerangi Husain berat. Nah, akhirnya kemudian Husain sempat bertahan. Beliau sempat memimpin salat. Tapi kalau salat bareng-bareng dua pasukan ini bareng salat berjamaah semua kaum muslimin. Nah, mereka barengan salat di belakang Husain. Salat zuhur, salatul asr, ya. Lalu kemudian setelah itu mereka ini, pasukan ini semakin mendekati Husain, semakin mendekati Husain. Lalu terjadilah pertempuran pada saat itu. Ya, 20 penunggang kuda dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bertempur. Lalu kemudian mereka pun terkalahkan satu persatu terkalahkan. Dalam keadaan Husain radhiyallahu ta'ala anhu juga melakukan pertempuran, akan tetapi pertempuran yang tidak seimbang. Pertempuran yang tidak seimbang. Ya, singkat dari cerita ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang menyebabkan meninggalnya Husain radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau terluka berat, belum terbunuh. Ya, tidak ada yang berani mendekati Husain. Sampai Syamir bin Dzil Jawshan berteriak, "Waihakum madza tantadzirun?" Celaka kalian, apa yang kalian tunggu? Maju kalian. Akhirnya mereka pun maju mendekati Husain, ya. Dan kemudian membunuh Husain radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa yang membunuh secara langsung Al-Husain radhiyallahu anhu Sinan bin Anas An-Nakhai. Ya. Dialah yang memotong kepala Al-Husain radhiyallahu anhu. Sinan bin Anas. Ada pula yang mengatakan Syamir. Syamir bin Dzil Jawshan yang memotong langsung kepala Al-Husain radhiyallahu anhu. Qabbahahum Allah. Ya, setelah mereka berhasil membunuh Al-Husain, kepalanya itu dibawa, dihadapkan kepada Ubaidullah Ibn Ziyad di Kufah. Sambil dipegang kepalanya ini, kemudian pedang yang dipegang oleh Ubaidullah Ibn Ziyad itu dimasukkan ke dalam mulut Al-Husain radhiyallahu anhu. Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Sambil dia mengatakan, in kana al-hasan al-thaqar. Ya. Maksudnya dia rendahkan, dia menghinakan Husain. Kata Anas bin Malik, wa qala wallahi la asu'annak. Ya, demi Allah, aku menganggap perbuatanmu ini sangat buruk. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil mawdi'a qadhibika min fihi. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium bahagian di mana engkau meletakkan pedangmu itu di mulutnya. Rasulullah menciumnya, engkau meletakkan pedangmu di situ. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Naam. Sampai kata Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan, "Law kuntu fi man qatala al-Husain, thumma udkhiltu al-jannah, istahyait an amurra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayanzur fi wajhi." Kalau seandainya aku terlibat dalam membunuh Husain, lalu aku dimasukkan ke dalam surga, aku malu untuk melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia melihat wajahku, sementara aku termasuk yang terlibat dalam pembunuhan Husain radhiyallahu anhu. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sini menjelaskan kepada kita tentang siapa pembunuh Husain. Nanti akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya perkataan para ulama, bahkan dari kalangan Syiah, dari referensi Syiah, tentang siapa mereka ini yang membunuh Husain. Siapa itu Ubaidullah bin Ziyad? Siapa itu Sinan bin Anas An-Nakhai? Siapa itu Syamir bin Dzil Jawshan? Dan siapa yang bersama mereka 5000 pasukan? Siapa mereka ini? Insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.